Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. سادركم مسلمين dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah, di mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan untuk kita menjalankan perintahnya, menjalankan sholat berjamaah di masjid ini, dan sekaligus setelah itu kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pengajian kita pada kitab fikih Al-Mulakhasul Fikhi, ringkasan tentang ilmu fikih, di mana ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari terkait dengan permasalahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah itu adalah sifatnya tauqifiyah, yakni sesuatu yang telah diatur. Sesuatu yang telah dituntun oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita menjalankan ibadah tersebut kita harus melihat bagaimana contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pada malam hari ini masih melanjutkan tentang hukum-hukum yang ada pada hari Jumat. Apa saja yang mestinya kita lakukan ketika kita berada pada hari Jumat, yang terkait dengan sholat Jumat dan yang lainnya. Disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, terkait dengan hukum-hukum yang ada pada hari Jumat, dan ketika seseorang masuk ke dalam masjid kemudian dia melakukan perkara-perkara disunahkan, kemudian setelah datang imam untuk berkhutbah, maka di situ ada perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Yani wala yajuzu liman yastami'ul khutbata ayyata saddaqa 'ala sa'ili waqtal khutbah. Tidak boleh bagi orang yang mendengarkan khutbah dia bersedekah terhadap orang yang meminta sedekah ketika waktu khutbah. Li'anna sa'il fa'ala ma la yajuzu lahu fi'luhu. Karena orang yang meminta sedekah berarti dia orang yang melakukan perkara yang tidak dibolehkan bagi dia. Waktu khutbah adalah waktu untuk kita mendengarkan khutbah. Tidak boleh memberikan sedekah kepada orang yang meminta sedekah, karena dia berarti telah berbicara meminta sedekah, sementara waktunya adalah waktu ditegakkannya khutbah oleh imam tersebut. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada orang yang meminta. Fala yu'inuhu ala ma la yajuz. Maka tidak boleh membantunya atas perkara yang tidak dibolehkan. Meminta sedekah ketika terjadi khutbah berarti kita membantu dia melakukan perkara yang tidak dibolehkan, yakni al-kalamu halal khutbah, berkata-kata ketika sedang diadakan khutbah. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yakhthubu faqad lagha. Jika engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat tersebut, ansit, diamlah. Dalam keadaan imam sedang berkhutbah, maka jumat kamu itu sia-sia. Faqad lagha. Jumatnya adalah sia-sia. Artinya dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sholat Jumat, karena kan pahala sholat Jumat itu sesuatu yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki keutamaan-keutamaan sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal pembahasan terkait dengan masalah hukum-hukum hari Jumat. Kemudian bagaimana kemudian sekarang ada yang namanya kotak berjalan sedekah. Nah, berinfak di kotak yang berjalan tadi. Tidak ada ucapan di situ. Nah, sebagian ulama menyebutkan itu termasuk bagian daripada yakni dikhawatirkan itu tadi. Nah, kita termasuk melakukan perkara yang tidak dibolehkan. Dalam sebuah riwayat yang kemarin kita jelaskan, man masal khaso faqad lagha. Barang siapa yang memegang yakni pasir, karena di zaman Rasulullah SAW itu masjid itu dalam keadaan belum yakni diplester atau keramik, tapi dalam keadaan berupa yakni pasir-pasir alasnya. Ketika ada yang bermain-main pasir di masjid tersebut, maka dikatakan tidak ada jumat baginya atau jumatnya sia-sia. Nah, ini kemudian ada yang kotak yang dijalankan di masjid untuk kita bersedekah berinfak. Ini yang jadi permasalahan. Mestinya bisa di yakni dibikin, artinya sebagaimana kita dapatkan di sebuah masjid yang kita pernah sholat di situ, yang lebih baik dilakukan kotak itu ketika selesai khutbah atau selesai sholat Jumat. Nah, ya, tapi kebiasaannya dijalankan kotak tersebut adalah ketika berlangsung khutbah. Ini yang jadi masalah. Nah, ini yang jadi permasalahan. Sehingga dikhawatirkan itu bisa menjadikan Jumat itu sia-sia. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya yang kita jelaskan tadi, termasuk memain-mainkan pakaian, memegang-megang apa lihya, itu termasuk bagian yang sia-sia. Apalagi menjalankan kota, maka mestinya para takmir, imam masjid, bisalah untuk istilahnya menjalankan kota itu setelah sholat Jumat. Dan itu dijalankan. Di istilahnya dikasih apa ya, solusi lah, solusi yang tidak mengganggu sholat Jumat. Kita dapatkan pada sebagian tempat demikian. Ketika selesai salam sholat Jumat, kota itu dijalankan. Dalam keadaan memang kotanya banyak, kotanya tidak hanya satu. Jadi memang dijalankan setiap sop itu ada kotak masing-masing, sehingga satu kali jalan. Satu kali jalan itu yang lebih berhati-hati, supaya Jumat kita itu benar-benar kita khusyuk dalam menjalankan sholat Jumat tersebut. Untuk berhati-hati. Kemudian saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang lain terkait dengan salat Jumat. Wa tusannu salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'aha min al-khatib wa la yarfa'u sawtahu biha li'alla yusghila ghairahu biha. Disunahkan ketika kita mendengar khatib mengucapkan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita disunahkan untuk mengucapkan sholawat atas Nabi. Namun tidak boleh kita meninggikan suara dengan keras. Allahumma sholli alaihi, ketika khutbah sedang berlangsung. Namun cukup kita ucapkan dengan pelan, didengar diri kita dan tidak mengganggu yang lainnya. Disunahkan. Namun ketika perkara tersebut mengganggu, maka mendengarkan khutbah itu yang lebih utama. Tapi itu sunnah. Boleh seseorang untuk melakukannya. Nah, yang wajib bagi dia melakukan sunnah ini adalah ketika pertama kali dia mendengar. Selanjutnya adalah hukumnya sunnah. Tentunya mendengarkan khutbah ketika khutbah itu bermanfaat bagi kaum muslimin itu lebih wajib. Sehingga tidak timbul gaduh, karena memang seringkali dalam pengajian itu diucapkan sholawat kencang-kencang. Ini bisa membuat kesibukan terhadap yang lainnya, yang lainnya sedang konsentrasi mendengarkan pengajian, sementara dia selalu mengucapkan sholawat dengan keras-keras. Ini bisa menyibukkan yang lain. Kemudian juga wa yusannu ayyu ammina ala du'ail khatib fala bila rafi sautin. Disunahkan pula mengaminkan dan mengucapkan amin terhadap doa khatib yang sedang berdoa dengan tanpa meninggikan suara. Ini juga mengucapkan amin dengan tanpa meninggikan suara. Cukup amin, amin. Tidak kita tinggikan suara tersebut. Ini disunahkan demikian. Ketika khatib berdoa dengan doa-doa yang bermanfaat, yang diketahui doa tersebut untuk kemaslahatan kaum muslimin, bahkan mungkin doa untuk para ulatul umur, doa untuk kebaikan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka disunahkan untuk mengaminkan doa tersebut tanpa meninggikan suara. Kalimat amin dengan suara yang kencang. Kemudian masalah yang lain adalah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, warafu sawti kudamal khatib makruhun wa muharramun ittifaqan. mengangkat suara dengan keras di hadapan khatib yang sedang berkhutbah itu sesuatu yang makruh, sesuatu yang dibenci, tidak disukai, atau sesuatu yang diharamkan secara kesepakatan. Ketika khatib sedang berkhutbah dan kemudian ada seseorang yang mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang kencang, maka ini perkara yang dimakruhkan atau diharamkan secara ittifaq. Wala yarfa'ul muadzin wala ghairuhu sautahu bi salatin wala ghairuha. Tidak boleh seorang muadzin mengangkat suaranya dan tidak pula yang lainnya mengangkat suaranya dengan mengucapkan shalawat ataupun ucapan-ucapan yang lainnya. Shalawat, ketika mengucapkan shalawat Allahumma sholli alaihi dengan kencang di hadapan. Jadi disunahkan dengan suara yang tidak kencang, tidak diangkat suara tersebut. Cukup dia ucapkan Allahumma sholli alaihi didengar oleh dirinya ataupun kanan kirinya. Sehingga tidak membuat sibuk yang lainnya atau ucapan-ucapan yang lain ketika khutbah. Ini ketika khutbah. Jadi saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya bahasanya ini merupakan peringatan atasnya perkara tersebut, di mana ini masih terjadi di sekian banyak wilayah, di sekian banyak kota, bahkan di sekian banyak negeri. Min rafi shaut bi sholati ala rasul, mengucapkan sholawat dengan kencang ketika khatib berkhutbah Jumat. Masih ada yang demikian. Allahumma sholli alaihi kencang di dalam masjid mengucapkan sholawat tersebut. Ghairu dalik min al-adiyah khalal khutbah, atau selain itu dari doa-doa ketika sedang berkhutbah atau qoblah atau sebelumnya atau bainal khutbatain atau di antara dua khutbah. Dan terkadang anna ba'dal khutba ya'murul hadira atau ya'murul hadirina bidzalik. Terkadang para khatib juga justru dia memerintahkan agar para hadirin ma'asyiral muslimin pada hari Jumat tersebut diperintahkan untuk mengucapkan sholawat dengan kencang. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ini adalah kejahilan. Tidak pernah didapatkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara tersebut, para khutbah memerintahkan kepada hadirin untuk mengucapkan sholawat dengan kencang. Ini perkara yang kata Asy-Syaikh ittada'a la yajuzu filu, bahkan ini perkara bid'ah yang diadakan yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Ini dalam rangka untuk memperingatkan boleh mengucapkan sholawat, tidak ada yang melarang sholawat karena memang kita diperintahkan untuk bersholawat kepada Rasul alaihissalam ketika disebut namanya, kita untuk bersholawat disunahkan. Tapi dikala khutbah maka dia mengucapkannya dengan tidak diangkat suaranya, tidak tinggi-tinggi suaranya, dia ucapkan dengan lirih. Nah, ini yang disunahkan. Kemudian saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah yang lain terkait dengan salat Jumat ini, wa man dakhala wal imamu yakhthubu fa innahu la yusallim bal yantahi ila shaf bi sakinatin wa yusalli raqataini khafifatain kama sabaq. Seseorang yang dia mungkin terlambat datang sholat, kemudian dia masuk ke masjid dalam keadaan imam sudah naik khutbah, naik mimbar, sudah berkhutbah. Maka ketika dia mendapati seperti itu, fa innahu la yusallim, maka sesungguhnya dia tidak perlu salam. Artinya kadang ada yang masuk masjid dia mengucapkan salam. Tidak perlu dia mengucapkan salam, bal yantahi ila shaf. Bahkan yang harus dia lakukan, dia berhenti di shaf yang memang di situ ada shaf yang kosong. Dengan keadaan tenang. Dalam keadaan tenang dia berhenti pada shaf tersebut, dia cari ada shaf kosong, dia berhenti di situ, dia berdiam di situ, wa yusalli rakaataini, dan dia melakukan salat 2 rakaat, yakni salat tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid dalam rangka untuk menghormati masjid, khafifataini kama sabab. Dia lakukan sholat 2 rakaat dengan diringankan, tidak dipanjangkan. Dia ringankan, cukup sesuai dengan sunnah-sunnah. 3 kali bacaan tasbih, ketika ruku, ketika sujud, dia baca 3 kali tasbih. Diringankan, tidak diperpanjang dan ditambah, yakni bacaan-bacaan tasbihnya. Karena dibolehkan seorang menambah bacaan tasbih hingga 10 kali. Itu dibolehkan, tapi ketika khatib sedang berkhutbah, dia masuk masjid, maka dia sholat 2 rakaat dalam keadaan diringankan. Artinya dicepatkan sedikit, supaya dia bisa mendapati khatib sedang berkhutbah. Wa yajlis listima'il khutbah wa la yusafihu man bijanibihi. Dan dia duduk untuk mendengarkan khutbah, wa la yusafihu, dan tidak perlu dia kemudian yakni berjabat tangan ke kanan dan ke kiri, ke belakang bahkan ke depan. Yang harus dia lakukan justru ketika itu adalah untuk mendengarkan khutbah. Bukan maksudnya kemudian kita yakni mengharamkan untuk berjabat tangan antara kaum muslimin, tidak. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan yakni peribadahan terkait dengan salat Jumat demikian. Musafahah, jabat tangan antara kaum muslimin ada keutamaan. Ketika seseorang bertemu satu dengan yang lainnya berjabat tangan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya hingga dia berpisah, melepas tangannya atau melepas tangan saudaranya ketika berjabat tangan. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. Namun itu dilakukan ketika seseorang bertemu satu dengan yang lainnya. Adapun di dalam sholat, maka tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yakni seseorang berjabat tangan kanan dan ke kiri, atau ke depan hingga ke belakang. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah sholat, di dalam hadis-hadis yang sahih, sebagaimana kita jelaskan, beliau melakukan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau langsung mengucapkan, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Setelah mengucapkan takbir, kemudian mengucapkan kalimat tahlil, syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat radhiyallahu anhum. Sama sekali bukan mengharamkan yang namanya musafahah bainal muslimin. Terkadang orang tidak memahami perkara ini, akhirnya hanya menuduh dan menuduh. Tidak mau berjabat tangan atau haram berjabat tangan, tidak sama sekali. Dan melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, li'anna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh mencontohnya. Sungguh ada teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ibadah wal muamalah wal akidah, di dalam masalah peribadahan, di dalam masalah pergaulan antara manusia, antara kaum muslimin atau dengan yang lainnya, di dalam masalah keyakinan, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akidah yang sangat penting di dalam Islam. Masalah yang dianggap ringan, bahkan dianggap menjijikan oleh sekian manusia, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beristinja? Dikasih cara, dicontohkan. Sehingga seorang Yahudi benar-benar heran. Hatta dakhala al-khala qad 'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang muslim masuk ke dalam WC diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia masuk ke dalam WC. Pakai kaki kiri, sebelumnya membaca doa, demikian. Apalagi masalah ibadah yang sangat penting. Masalah ibadah, masalah muamalah, perkara yang penting, masalah akidah terlebih lagi, keyakinan. Diajarkan semuanya itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal bagaimana kemudian kita menggali, mempelajari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah ibadah tersebut. Di dalam masalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudaraku kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, wala yajuzu lahul abathu halal khutbah biyadin aw rijlin aw lihyatin aw thawbin aw ghairi dhalik liqauli sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh bagi seseorang untuk bermain-main ketika khutbah. Bermain-main atau memainkan tangan. Mungkin dia memainkan tangan begini. Atau yang lainnya, bagaimana dia memainkan tangan. Atau memainkan kaki-kakinya. Pegang-pegang, dipecet-pecet dan lain sebagainya. Atau dia memainkan pakaiannya. Pakaiannya dia main-mainkan. Atau dia memainkan jenggotnya. Atau yang punya lihiyah, dipegang-pegang, di terus ketika khutbah, ini termasuk perkara yang sia-sia. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita singgung tadi, man masal haso faqad lagho wa man lagho fala jum'atalah. Barang siapa yang memegang yakni pasir tadi, faqad lagho, maka sungguh sia-sia. Wa man lagho, maka siapa yang sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak ada jumat baginya. Memainkan pasir dan main pasir, ya. Sebagaimana kita jelaskan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, alas mereka untuk melakukan sholat itu dari pasir-pasir tadi, kerikil-kerikil yang kecil, pasir dihamparkan di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Sehingga ketika hujan dan air tembus ke tempat masjid tersebut, ya, sekian sahabat ketika sujud, ya, kebanyakan mereka kena debu, kena bekas daripada air hujan tadi. Jadi ini termasuk bentuk sia-sia di dalam melakukan sholat Jumat. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim tanpa ada ucapan wa man lagha fala jum'atalah. Tanpa ada ucapan wa man lagha fala jum'atalah. Di dalam riwayat Imam Muslim hanya disebutkan man masal khaso faqad lagha. Namun hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Li'annal 'abatha yamna'ul khusyu. Karena orang yang memainkan sesuatu dari apa yang ada di sekitar dia atau ada pada dirinya, itu akan menghilangkan kekhusyuan dalam dia menjalankan atau mendengar khutbah Jumat ketika itu. Ini termasuk perkara yang hendaknya diperhatikan. Wa kadzalika la yanbaghi lahu ay yaltafita yaminan wa shimalan wa yastaghillu bin nadri ilan nas aw ghairi dhalik. Begitu pula tidak semestinya seseorang ketika dia duduk mendengarkan khutbah di masjid, dia menengok ke kanan, menengok ke kiri, melihat keadaan manusia di sekitarnya dan mengamati orang-orang per orang satu dan dilihat satu dengan yang lainnya. Wa istaghilu bin nadri ilan nas, dia menyibukkan diri untuk melihat manusia, siapa saja yang ada di sekitarnya, diperhatikan dan diamati. Ini termasuk perkara yang tidak mesti semestinya dilakukan ketika kita sedang duduk mendengarkan khutbah. Au ghairu dhalik, atau selain itu. Perkara-perkara yang bisa menyibukkan seseorang dari mendengarkan khutbah, maka hendaknya ditinggalkan. Dzalika yusghiluhu minal istima'il khutbah, ini atau perkara itu bisa menyibukkan orang tersebut dari mendengarkan khutbah. Walakin liyattajiha ilal khatib kama kana sahabah radhiyallahu anhum yattajihuna ila nabi sallallahu alaihi wasallam halal khutbah. Mestinya bagi makmum ketika sedang berlangsung khutbah, dia menghadapkan wajah-wajah mereka ke arah khatib yang sedang berkhutbah. Sebagaimana ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka duduk mendengarkan khutbah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengarahkan pandangan-pandangan mereka ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsentrasi khusyuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mestinya demikian. Dia menghadapkan wajahnya ke arah khatib yang sedang melakukan khutbah. Ini yang mesti dilakukan ketika memang khutbah itu memberikan bimbingan-bimbingan yang baik. Karena terkadang yakni nasallahu salam al afiyah, ada khatib yang dia berceramah ini dan itu, tapi yang diceramahkan masalah politik, bukan membimbing umat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara di dalam khutbah Jumat yang dibicarakan masalah ekonomi, perdagangan, manajemen, bagaimana seorang muslim begini, begini, dan begitu. Mestinya diperingatkan tentang, yakni peringatan kepada mereka tentang kehidupan-kehidupan akhirat, tentang balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi peringatan kaum muslimin tentang kehidupan dia di dunia ini. Bahasanya dia hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi wejangan-wejangan yang bisa yakni menambahkan keimanan, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi wejangan yang demikian. Diberikan ayat-ayat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang mengajak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khutbah yang disampaikan benar-benar bermanfaat kepada kaum muslimin. Bermanfaat kepada kaum muslimin. Kemudian masalah yang lain adalah wa idza atasa fa innahu yahmadullaha sirran bainahu wa baina nafsihi. Karena memang yang namanya bersin itu yakni terkadang tidak bisa ditahan. Nah, orang mau menahan bersin susah. Nah, ketika orang memang terpaksa dia yakni tidak bisa menahan bersinnya, dia bersin ketika itu, maka tetap dia disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah dengan cara sirri, sirron, dengan cara yang lirih, tidak kencang-kencang alhamdulillah. Orang-orang dengar semuanya, enggak. Tapi dia cukup alhamdulillah. Tapi kadang diulangi lagi itu ya, bersin, namanya bersin kadang ya ini istimror ya, minimal 3 kali terkadang. Kalau yang sering saya alami seperti itu, mau bersin lagi sampai 3 kali. Cukup dia mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang lirih, suara yang sir, yang suara yang tidak didengar. Nah, yang mendengar antara dirinya dan yakni apa yang ada pada dirinya saja. Tidak sampai kencang-kencang dia mengucapkan alhamdulillah, karena disunahkan memang bagi orang yang idza atasa ahadukum falyahmadillah. Jika salah seorang di antara kalian bersin, maka ucapkan alhamdulillah. Yang mendengar mengucapkan yarhamukallah. Kemudian dia balik mengucapkan yahdikumullah waslih ba'alakum. Bimbingan. Masalah bersin pun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita. Sempurnanya agama Islam ini. Ketika seseorang bersin, dia dibimbing untuk mengucapkan alhamdulillah. Itu suatu nikmat. Karena kita mau yakni membikin-bikin bersin sendiri juga tidak bisa. Kita berusaha untuk bersin, karena memang itu datang terkadang mungkin karena badan juga sudah tidak enak, mau meriang juga bisa, atau memang itu Allah SWT berikan kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa bersin. Itu satu kenikmatan yang mestinya kita mengucapkan alhamdulillah, karena bentuk perintah dari Rasulullah SAW untuk diucapkan alhamdulillah, satu nikmat. Seorang bisa bersin, ucapkan alhamdulillah. Yang lainnya mendoakan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Kemudian dia balas mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Islam mengajarkan seperti itu, peduli dengan saudaranya yang lain. Ini termasuk bentuk kepedulian. Saudaranya mengalami, mendapatkan nikmat, ya dia doakan. Kemudian saudara yang lain merasa didoakan, dia balas berdoa. Ini termasuk dari perhatian Islam terhadap yang lain, peduli terhadap yang lainnya. Nah, ini ketika kita dalam keadaan mendengarkan khutbah, kemudian kita bersin, maka ucapkan alhamdulillah dengan cara yang sir, yang didengar oleh diri kita saja. Alhamdulillah. Wa yajuzul kalamu qabla al-khutbah wa ba'daha wa idza jalasa al-imam baina khutbatayn li maslahatin. Lakin lam yanbaghi atahaddus bi umuri dunya. Dibolehkan seseorang berkata-kata sebelum khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar boleh orang berbicara dengan sebelahnya atau mungkin dengan temannya ketika itu dia sholat bersama temannya, boleh. Atau setelah khutbah bolehkan. Atau ketika imam duduk di antara 2 khutbah, limaslahatin, karena ada maslahat, ada kepentingan yang mungkin itu ada kebaikan bagi dia untuk membicarakan perkara tersebut. Lakin la yanbaghi tahaddus bi umuri dunya, kan, tetapi tidak sepantasnya untuk berbicara perkara dunia. Boleh berbicara ketika imam duduk di antara 2 khutbah. Tapi yang lebih baik seseorang adalah dia banyak berdoa. Karena memang hari Jumat itu di situ ada satu saat, satu waktu di mana doa seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah SWT ketika menepati waktu tersebut. Tapi dibolehkan ketika memang ada keperluan dan ada kemaslahatan, dibolehkan dia berbicara sekedarnya, dan tidak sepantasnya ketika itu dia berbicara permasalahan dunia, permasalahan pekerjaan dia bicarakan ketika itu, permasalahan dagangannya dia, mungkin dia lagi buka lapak di depan masjid, atau masalah-masalah dunia, tidak sepantasnya. Atau mungkin masalah yang lainnya yang bermasalah dari urusan agama ini, dia ketika itu berbicara, maka dibolehkan. Namun ditinggalkan pembicaraan tentang perkara dunia ketika itu. Kemudian saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah sekian banyak yakni perkara-perkara yang kita sebutkan terkait dengan hukum-hukum yang ada pada hari Jumat tersebut. Maka kata Syaikh Shalih Fauzan Habibullah di sini, fa khutbatal jum'ati lahuma ahammiyatun azimatun fil Islam. Dua khutbah Jumat yang diadakan pada hari Jumat tersebut itu memiliki perkara yang sangat penting. Mungkin di situ ada nasihat, mungkin di situ ada bimbingan sebagaimana kita jelaskan tadi, untuk didengarkan, mempunyai keadaan yang sangat penting di dalam Islam ini. Lima tastamilani alaihi min tilawatil Quran wa dzikril hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di dalam dua khutbah tadi terkandung bacaan Al-Qur'an, dibacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di sana ada bimbingan-bimbingan yang bermanfaat dan yakni nasihat yang baik. Begitu pula di sana mengingatkan tentang hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika khutbah yang demikian, disebutkan ayat Al-Qur'an, disebutkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di situ tentunya ada yakni perkara yang sangat besar di dalam Islam ini untuk membimbing umat ini menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umat-umat yang senantiasa menjalankan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat-umat yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi umat yang senantiasa menerima bimbingan, menerima nasihat, karena memang agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasiha kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ad-dinun nasiha, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda agama ini adalah nasihat. Bahkan beliau ucapkan ini 3 kali di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat Imam Muslim ya diucapkan sekali. Riwayat yang lain disebutkan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Seorang sahabat tadi yang mendengar hadis tersebut berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, liman, untuk siapa nasihat ini? Lillah, untuk Allah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Bahkan agama ini adalah nasihat untuk Allah. Maksudnya bukan Allah dinasihati, bukan. Nasihat untuk Allah adalah nasihat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini memberikan nasihat agar umat ini beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak dan muamalah yang baik. Akhlak muamalah kita kepada Allah, yakni kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, khusnudzon terhadap apa saja yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap diri kita. Kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah, apapun yang terjadi pada keadaan kita. Nasihat untuk Allah, beribadah kepada. Begitu pula nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani kita meneladani perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya. Nasihat kepada Rasul, nasihat kepada kitab, agar supaya kita berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat kepada para pemimpin, agar para pemimpin tersebut adalah orang-orang yang bisa menerima nasihat, menjadi baik, karena kebaikan pemimpin itu adalah kebaikan juga bagi rakyatnya. Seluruh rakyatnya akan menjadi baik ketika pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang baik, yang bisa menerima nasihat dengan cara yang baik tentunya, memberikan nasihat kepada mereka. Begitu pula kepada seluruh umat ini amah, kepada orang awamnya juga agama ini sebagai nasihat. Sehingga dalam khutbah tersebut diharapkan kaum muslimin mendapatkan bimbingan yang benar-benar bermanfaat, bimbingan yang bisa mengarahkan mereka dalam kehidupan dunia ini, yang akan mencapai kehidupan yang bahagia di dunia ini, lebih-lebih bahagia di akhirat kelak, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kaum muslimin, orang-orang yang memang perlu diperhatikan untuk mereka mendapatkan nasihat, lebih-lebih di masa fitnah yang sangat besar pada masa-masa kita hidup sekarang ini, yang ada provokasi, provokasi, provokasi dan provokasi, bukan nasihat. Mestinya nasihat ini yang dinasihati mereka tentang agama, mereka berakhlak yang baik, akhlakul karimah. Dinasihati mereka tentang agama agar mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Dinasihati tentang agama agar mereka taat kepada agama ini, berpegang teguh dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Kaum muslimin mendapatkan nasihat yang baik sehingga akhlak mereka pun baik. Akhlak mereka terhadap Allah baik, akhlak mereka terhadap Rasulullah baik, akhlak mereka terhadap kitabullah baik, tidak mengejek dan tidak menghina. Akhlak mereka terhadap para imamnya juga baik, akhlak mereka terhadap sesamanya juga baik, karena nasihat tadi. Karena nasihat tadi, dengan nasihat itu akan menghilangkan perkara-perkara yang bisa memberikan kejelekan kepada orang-orang yang mendapatkan nasihat. Mestinya dalam khutbah tersebut ada perkara yang demikian, bukan isinya provokasi dan provokasi, tapi benar-benar nasihat dalam agama Allah SWT. Nasihat mereka untuk beribadah kepada Allah SWT semata, nasihat mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mendahulukan perkara-perkara yang lebih penting daripada perkara-perkara yang penting. Ini yang mestinya. Di situ disebutkan ayat-ayat Allah, Al-Quran, disebutkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ini mestinya demikian. Jangan dibimbing umat ini untuk kepada jalan-jalan yang tidak benar, karena tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Ketika seseorang sebagai khotib ataupun sebagai imam memberikan nasihat yang tidak benar kepada umat, maka umat ini pun akan nanti akan menuntut dia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang menyesatkan orang lain dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibimbing ke arah yang benar, maka bagi mereka adab yang sangat keras. Bima nasu yaumal hisab, dengan apa yang mereka melalaikan pada hari perhitungan kelak, hari penghisaban. Ini orang-orang yang menyesatkan umat akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Taala, diberikan adab yang sangat dahsyat. Bahkan umat yang dia sesatkan akan mendoakan dia agar ditimpakan azab yang berlipat-lipat ganda. Atihim bi'faini minal azab. Mereka berdoa agar memberikan kepada orang yang menyesatkannya itu azab yang berlipat-lipat. Ini ketika menyesatkan umat. Akan tapi kalau memberikan hidayah, petunjuk yang baik, dan umat itu mendapatkan hidayah, terbimbing, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang besar. Apa yang dilakukan oleh umat yang dia bimbing, dia melakukan kebaikan, dia pun akan mendapatkan kebaikan, pahala dari apa yang dilakukan oleh umat yang dia bimbing, tanpa mengurangi pahala dari umat tersebut atau orang tersebut yang melakukan kebaikan dari bimbingan yang dia ajarkan. Pahalanya pun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang benar-benar memberikan bimbingan kepada umat. Jadi saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam khutbah Jumat itu mestinya di situ disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan yang bermanfaat dan mau'idzah hasanah, nasihat yang baik. Wa yajibul ihtimamu bihima min qibalil khatib wa min qibalil mustami'in. Maka hendaknya benar-benar ihtimam kita memperhatikan perkara tersebut, baik dari sisi khatibnya sendiri ataupun dari orang-orang yang mendengarkannya, dari makmum yang mendengarkan. Hendaknya dia memperhatikan isi dari khutbah tersebut. Itu tadi, ketika isi khutbah itu adalah Al-Quran, hadis, bimbingan yang baik dan bermanfaat, harus diperhatikan. Namun sekian banyak kita sangat menyesalkan, menyayangkan banyak yang kemudian khatib dan imam membawakan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Salah satu contoh sering kita masih dengarkan, utlubul ilma walau bisin. Ini kalimat ini sering dibawakan, bahasa ini adalah hadis dari Rasulullah SAW. Tuntutlah ilmu walaupun kena di Cina. Ini bukan hadis dari Rasulullah SAW. Mau dicari apa di negeri Cina? Kalau kita harus menuntut ilmu sampai ke negeri Cina, menuntut ilmu agama di negeri Cina, apalagi kondisi negeri Cina demikian, yakni prinsip dasar kenegaraannya sudah komunis, terus mau cari agama di sana, agama apa? Ya nantinya agamanya agama komunis yang dia dapatkan. Cari agama, bimbingan dari Rasulullah SAW, cari kepada orang yang memang dia itu ngerti agama. Dan tempat di situ muncul agama, tentunya di negeri Saudi. Disitulah lahir Nabi SAW. Disitulah lahir para sahabat radhiyallahu anhum. Disitulah lahir para ulama. Tinggalan-tinggalan Rasulullah SAW masih banyak, bisa dilihat. Maka Rasulullah SAW benar-benar memperingatkan agar supaya umatnya ini memperhatikan kemana dan kepada siapa dia mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan pada zaman yakni tabi'in. Zaman tabi'in itu zaman setelah masa sahabat radhiyallahu anhu. Pada zaman itu sudah sekian banyak hadis-hadis dipalsukan. Dari orang yang suka bercerita, dari orang yakni si'ahnya ketika itu. Sudah membuat hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Sehingga kata Muhammad Ibn Sirin, seorang kibaru tabi'in, mereka senantiasa meminta sanad. Meminta sanad ketika ada orang menyampaikan hadis. Had rijalukum, aw had rijalakum. Datangkan kemari orang-orang yang menyampaikan hadis ini. Siapa saja, dilihat. Oh ini fulan yang menyampaikan, fulan ini yang menyampaikan. Dilihat seperti itu sampai mereka kritis di dalam permasalahan agama Allah Subhanahu wa taala, dalam masalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. in kana min ahli sunnah, kalau memang itu hadis datang dari orang-orang yang dia terkenal berpegang teguh dengan hadis Rasul dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan mengambil. Wa in kana min ahli bid'ah, kata Muhammad bin Sirin, kalau itu datang dari orang-orang ahli bid'ah, karena sudah tersebar bid'ah di masa sahabat hingga masa tabi'in sudah ada, masa sahabat sudah muncul yang namanya aliran Qadariyah, nah, masa sahabat sudah muncul yang namanya Khawarij, nah, masa sahabat sudah muncul yang namanya Syiah yang membawakan hadis ini, membawakan hadis itu. Kalau datang riwayat hadis dari orang-orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah, maka kami tinggalkan riwayat tersebut, tidak diterima. Sehingga benar-benar mereka mempelajari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, hadis-hadis yang benar-benar sikoh, terpercaya hadis itu benar-benar datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui jalur-jalur orang yang dikenal. Dia itu berpegang teguh dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Baru diambil hadisnya. Karena masa itu memang masa tabi'in, masa sahabat, di akhir-akhir sahabat dan masa tabi'in terjadi sekian banyak fitnah. Seseorang berbicara dengan seenaknya sendiri, mengucapkan ini, mengucapkan itu, padahal datang hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ini ancamannya sangat besar. Seseorang yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ancamannya neraka ketika seseorang menyampaikan hadis, katanya ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasul tidak pernah mengatakan itu. Itu ancamannya adalah neraka, dosa besar. Bukan dosa dosa kecil. Sehingga seorang khatib benar-benar memperhatikan apa yang dia sampaikan. Begitu pula seorang mustami'in yang mendengarkan khatib berkhutbah juga harus benar-benar memahami, mengerti apa yang disampaikan. Benarkah yang disampaikan oleh khatib? Kalau itu ada bimbingan yang benar, maka harus dia ambil sebagai nasihat yang baik, sebagai bimbingan yang baik. Ini mestinya demikian. Namun tadi kita benar-benar di zaman sekarang ini banyak sekali tersebar hadis-hadis yang disampaikan, ternyata hadis-hadis itu adalah hadis yang lemah atau hadis yang maudhu, yang palsu atau la aslalah, atau hadisnya tidak ada asalnya, dari mana itu hadis kemudian disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kedustaan. Berdusta atas nama Rasul tentunya dosanya amat sangat lebih besar dibanding berdusta atas nama yang lainnya dari kaum muslimin. Ketika kita berdusta terhadap teman-teman kita saja, itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dosa besar. Ini adalah dosanya dosa besar. Sehingga ini merupakan peringatan bagi khatib terutama yang khutbah Jumat, hendaknya dia membawakan materi dia ambil dari ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih diambil dari kitab Sahih Bukhari misalnya, atau Sahih Muslim, yang para ulama telah sepakat dengan kalimat mereka, as-sahhul kitab ba'dal Quran Karim Sahihul Bukhari summa Muslim. Mereka telah bersepakat bahasanya kitab hadis atau kitab setelah Al-Quran yang paling sahih itu adalah kitab Sahih Bukhari summa Muslim, kemudian Sahih Muslim. Kemudian hadis-hadis yang lainnya tentunya tidak menafikan hadis dari kitab Sunan, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya, yang memang di situ ada hadis-hadis yang sahih yang benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya itu yang sampaikan, ambil hadis-hadis yang sahih tersebut. Sampaikan kepada umat, jangan ngambil hadis-hadis yang dia tidak tahu kedudukannya itu hadis sahih atau ada hadis dhaif atau bahkan hadis palsu yang dia sampaikan. Maka ini terancam dengan dosa yang sangat besar, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kedustaan yang sangat besar. Nasallallahu salam al afiyah. Sampai di sini mungkin pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini.